Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pedoman untuk belajar membaca Al-Quran bagi level dasar atau pemula dari buku Al-Marhalah. Pada rekaman yang lalu kita telah mencontohkan, ia telah masuk pada tahap kedua dari buku Al-Marhalah, yaitu mengenal harokat dan tanda baca. Dan kemarin telah direkam cara membaca harokat tunggal untuk setiap hurufnya, yang diawali dengan hamzah yang berharokat fathah sampai ya, dan termasuk juga yang huruf-huruf yang dibaca mengarah ke o. Ya, untuk kesempatan ini ana akan berikan contoh rangkaian kata-kata. Ya, cukup diberikan contoh 3 huruf yang berharokat fathah, namun tulisannya masih tulisan yang huruf-huruf asli, dalam artian belum bersambung. Dan format gambarnya bisa dilihat dari format gambar yang dikirimkan, baik melalui WA ataupun di Facebook. Ana langsung bacakan ke antum semuanya, dan diusahakan setiap huruf yang dibaca yang berharokat fathah ini dibaca dengan suara yang pendek, tidak dipanjangkan suaranya, untuk sekalian melatih cara membaca bacaan pendek walaupun belum dipelajari tanda-tanda bacaan panjang. Baik. Zolama. Zolama. Haroba. Farogo. Khonako. Halaka. Wazaro. Lakama. Jarofa. Soroma. Daroja. Zohana. Rodafa. Roda'a. Ro'afa. Rozako. Shatama. Salama. Da'aba. Farodo. Wa'ada. Ya, nah, dalam membacanya diusahakan penglafazan huruf seperti yang telah dicontohkan pada tahap pertama, yaitu huruf asli yang belum berharokat, sehingga sedikit banyaknya, walaupun ini adalah level pemula, sudah bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain, tidak ada yang sama, walaupun pengucapan huruf setiap hurufnya belum sempurna seperti yang pada pengucapan yang tepatnya. Namun diusahakan membaca sesuai dengan apa yang telah diejakan pada tahap pertama beberapa rekaman yang lalu, sehingga kita bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, karena setiap huruf berbeda cara pengucapannya, tidak ada yang sama. Ana ulangi sekali lagi dengan bacaan yang pelan per kalimat ataupun perkataannya. Antum membaca ataupun mengejanya diusahakan melihat format gambar yang dikirimkan di WA ataupun di Facebook. Zolama. Huruf Zol. Zolama, haroba, farogo, khonako, halaka. Ya, diusahakan huruf yang mengarah ke O dibaca mengarah ke O, huruf yang mengarah ke A dibaca mengarah ke A. Jangan sampai tertukar ataupun tersamarkan antara O dengan A nantinya. Wazaro, lakama, jarofa, soroma, daraja, dhuhana, rodafa, roda'a, ro'afa, rozaqo, shatama, salama, da'aba, farodo, wa'ada. Anda ulangi sekali lagi dan langsung diikuti. Zolama, haroba, farogo, khonako, halaka, wazaro, lakama, jarofa, soroma, daroja, dhuhana, rodafa, roda'a, ro'afa, rozaqo, shatama, salama, da'aba, farodo, wa'ada. Kita mulai dari bawah ke atas lagi untuk melatih bacaan ataupun meringankan lisan kita semuanya. Kita mulai dari bawah. Syatama, salama, da'aba, farodo, wa'ada, dhuhana, rodafa, roda'a, ro'afa, rozaqo, wazaro, lakama, jarofa, soroma, daroja, zolama, haroba, farogo, khonako, halaka. Taib. Itu contoh rangkaian huruf yang bentuk kata dari tiga huruf yang sebagai latihan pertama dari pengucapan huruf-huruf yang berharokat fathah. Anda ingatkan sekali lagi, fathah itu dua bentuk. Ada yang mengarah ke A, jangan sampai miring ke E, dan ada yang mengarah ke O. Yang mengarah ke O hanya 8, yaitu Ro, Kho, Sod, Bod, Ghoin, To, Kof, Vo. Selain yang 8 tersebut, maka hurufnya dibaca mengarah ke A. Jangan terlalu membuka mulutnya dan juga jangan terlalu kurang membukanya. Tapi mudah berfaedah untuk antum semuanya dan bisa berlatih dari rangkaian kata-kata yang dicontohkan ini. Nah, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.